sekarang laba-laba hitam. Awas tu ada sarang laba-laba hitam. Siang malam ada yang disantap, kadang mangsanya, kadang pula kekasihnya harus mati demi cintanya. Awas ada sarang laba-laba hitam. Kau jatuh dalam rayuannya, sekali saja kau jatuh dalam pelukannya, sekali itu pun engkau habis dihisapnya. Kasih pun terulai, oh, oh, kering dan mati. Awas ada sarang laba-laba hitam. Bye-bye.